Bagi siapa yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dan tidak memungkinkan untuk mempelajarinya, maka dia baca akan mudah dari Al-Quran. Kita akan coba mempelajari atau membaca hukum-hukum yang berkenaan dengan setiap hadis yang dikomentari oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Syarah Imam Muslim. Yang pertama tentang masalah hukum kewajiban membaca Al-Fatihah. Ini itulah setelah kita sebutkan sebelumnya bahwa membaca Al-Fatihah hukumnya adalah wajib, tidak bisa diganti dengan yang lain kecuali orang yang tidak mampu. Kemudian dalam hadis di atas dikatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca pembukaan kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Imam Nawawi dia mengatakan fihi dalilun li madhhab Asy-Syafi'i wa man wafaqah. Dalam hadis ini terdapat argumen bagi mazhabnya Syafi'i dan orang-orang yang setuju dengan itu. Apa? Anna qira'atul Fatihati wajibatun 'alal imam wal ma'mum wal munfarid. Bahwa membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib terhadap imam, wajib terhadap makmum, dan wajib bagi orang yang solat sendirian. Wa mimma yu'ayyidu wujubuhu 'ala al-ma'mum qawlu Abi Hurairah iqra biha fi nafsik. Di antara dalil yang memperkuat kewajibannya terhadap makmum yang ada di belakang imam adalah perkataan Abu Hurairah, di mana dia mengatakan iqra biha fi nafsik, bacalah Al-Fatihah itu pada dirimu. Maknanya iqra'ha sirran bihaitsu tusmi'u nafsak. Bacalah secara sir di mana engkau bisa memperdengarkan dirimu. Itu sir itu apa? Membisik. Wa amma ma hamalahu alaihi ba'dul malikiyah wa ghairuhu, adapun yang ditafsirkan oleh sebagian malikiyah dan yang lainnya, annal murad, bahwasanya maksud dari iqra biha fi nafsi, bacalah dia dalam dirimu, maknanya adalah tadabbur dzalika wa tadhakkuruhu, mentadabburinya, memahaminya dan mengingatnya, memahaminya ketika kita belakang kita pahami. Ini sebagian dari Malikiyah yang mengatakan. Maka pemahaman ini fala yuqbal, tidak bisa diterima. Li'anna al-qira'ata la tutlaqu illa 'ala harakatil lisan. Karena membaca itu tidak bisa disebut kecuali harus diiringi dengan gerak-gerik lidah. Bihaitsu yusmi'u nafsahu, di mana dia dengarkan dirinya. Walihada ittafaqu, oleh karena itu mereka sepakat, ala anna al-junuba law tadabbara al-Qur'an biqalbihi min ghairi harakati lisanihi la yakunu qari'an murtakiban liqira'ati al-junubil muharramah. Kalau seandainya orang yang junub mentadabburi Al-Qur'an dengan hatinya tanpa digerakkan lidahnya, maka dalam kondisi itu dia bukanlah membaca bacaan ya, dia bukan menjadi orang yang membaca yang melanggar hukum bacaan junub yang diharamkan. Bahwa orang yang junub diharamkan membaca Al-Quran. Kalau seandainya dia memahami, dia lihat Al-Quran kemudian dia pahami, maka itu tidak termasuk hukum haramnya membaca. Tapi kalau dia seandainya mengatakan alhamdulillah, dia baca dan dia gerakkan lidahnya, maka haram orang junub membaca. Maka begitu juga kalau disuruh kita untuk membaca Al-Quran di dalam bacaan, disuruh kita membaca di dalam sholat, maka harus ada gerak-gerik lidah kita. Jadi kalau sholat misalkan itu enggak sholat, artinya tidak membaca, dia harus kumat-kamit. Ketika dia membaca, dia bisa dengar, dia tahu dengan apa yang dibacanya. Tapi kalau dia perdengarkan orang lain, namanya jahat. Nah, jadi sholat kita, jika kita sholat, kita harus kumat-kamit. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab membaca itu harus digerakkan lidahnya. Ya, kalau bahasa Indonesia ada baca, membaca dalam hati. Ya, membaca dengan gerakkan lidah. Katanya membaca dalam hati lebih cepat daripada membaca lidah, karena membacanya hanya ditangkap dengan disken dengan mata. Ya. Bermacam-macam teorinya. Ada yang teori menyilang, ada yang teori apa. Tapi dalam bahasa Arab itu tidak membaca. Baik. وحكى القاضي عياض عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وربيعة ومحمد بن أبي الصفرة عن أصحاب مالك أنه لا يجب القراءة أصلا. قاضي عياض meriwayatkan dari علي بن أبي طالب, kemudian yang lainnya dari mazhab Maliki, bahwa tidak wajib sama sekali membacanya. Siapa? Bagi makmum. Wahya riwayat syadz an Malik, itu adalah riwayat yang ganjil dari Imam Malik. Waqala Tsauri wa Uza'i wa Abu Hanifah la yajibu al-qira'ah fi rak'atayn al-akhiratayn. Imam Tsauri, Uza'i dan Abu Hanifah memandang tidak wajib membacanya pada dua ayat belakangan, dua rakaat belakangan. Kalau seandainya sholat kita 4 rakaat, maka 2 rakaat belakangan. Ya. Maksud dari qira'ah di sini qira'atul Quran, bal ya bil khiyar insya'a qira'a wa insya'a sabbaha wa insya'a sakata. Menurut qira'ah menurut sini ada qira'ah Al-Fatihah. Jadi Abu Hanifah memandang 2 rakaat terakhir itu enggak perlu. Sahih, dia boleh memilih dia mau baca atau tidak, atau dia mau bertasbih atau dia diam saja. As-sahih was-sahih, yang benar alladhi 'alai jumhurul ulama, yang di atas itu mayoritas ulama minas salaf wal khalaf, dari yang terdahulu atau yang belakang, yaitu wujubul fatihati fi kulli raka'atin, wajibnya membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Ya qawlihi lil Arabi, karena Nabi mengatakan thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha, lakukanlah hal yang demikian dalam salat seluruhnya. Hanya saja terjadi perbedaan lagi dalam masalah apakah makmum membaca Al-Fatihah kembali pada sholat-sholat jahar. Kalau sholat sir sudah tentu semua imam. Tapi kalau sholat jahat dua rakaat pertama maghrib dengan isya dan subuh. Terjadi perbedaan pandangan. Di antara memandang bahwasanya tetap wajib membaca setelah imam membaca Al-Fatihah. Jadi bukan diselingi antara ayat-ayatnya, tidak. Tidak juga kita membacanya sir di belakang ketika imam membaca, tidak. Tapi kita dengar. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an fastami'u, istima' itu apa? Mendengar yang diiringi dengan pemahaman. Diiringi dengan hati. Mendengar di dalam Al-Qur'an ada empat. As-sama, al-istima', wal-insaf, wal-isgha. As-sama mendengar tapi tidak diiringi dengan hati. Seperti kita berbicara, kita dengar suara, suara kicau burung, dan itu namanya sama. Istima' diiringi dengan hati. Ya. Bagi kita bahasa Indonesianya apa istima' itu? Menyimak. Menyimak dengan mendengar berbeda. Menyamak. Berbeda. Baik. Al-insad. Insad itu adalah menghindarkan diri kita dari hal-hal yang mengganggu istimah. Menghindarkan diri kita dari hal-hal yang mengganggu istimah. Apa hal-hal yang mengganggu istimah? Berbicara, kesibukan. Berarti insad itu betul-betul dia mendengar, menyimak dan diam. Karena pembicaraan atau berbicara akan mengganggu istimak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan kumpulkan dua hati dalam sebuah tubuh. Lalu isgha itu adalah ziyadatu ala istima', menyimak yang lebih serius. Ya. Isgha itu diambil dari bahasa asal katanya adalah menyondongkan diri, an-nayl. Jadi kalau seandainya kita ada orang bicara kurang jelas, ba'ah. Biasanya tubuh kita ya, condongkan ke arah sumber suara. Maka dalam hal ini terjadi perbedaan pada ulama dalam masalah bacaan Al-Fatihah yang keras, jahat, apakah makmum baca Al-Fatihah atau tidak. Yang pertama berpendapat tetap membaca Al-Fatihah atas keumuman ayat dan keumuman hadis. Ada lagi ulama berpandangan bahwa kalau seandainya imam membaca jahat, maka makmum dia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u wa ansitu." Al-insad adalah tidak mengganggu istimak. Baik. Kita lanjutkan. Hadis yang telah pernah juga kita baca, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi wa li 'abdi masaa. Aku bagi sholat itu di antara ku antara hambaku nisfain, dua bagian. Maka hadis ini ulama mengatakan al-muradu bis-shalati huna al-Fatihah. Maksud dalam solat di sini adalah surat Al-Fatihah. Sumiat bidzalika li'anna la tasihu illa biha. Dinamakan Al-Fatihah itu dengan solat karena solat itu tidak akan sah kecuali harus dengan Al-Fatihah. Kaqawlihi al-hajju arafah. Seperti sabda Nabi yang mengatakan haji itu adalah Arafah. Di dalam hadis di atas, wa fihi dalilun ala wujubiha bi'ainiha fi shalah. Ini menunjukkan bahwa wajibnya membaca itu adalah bacaan Al-Fatihah, tidak yang lain. Karena sudah Allah katakan dalam surah hadis dalam hadis qudsi ini, qasamtu shalata. Maksud salat di sini adalah Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan bacaan dalam solat itu adalah Al-Fatihah. Qala ulama, ulama berkata, wal muradu qasamtuha min jihatil ma'na. Maksud dari aku bagi dia dari sisi makna, apa maksudnya? Maksud qasamtuha, yang aku bagi dipandang dari sisi makna. Ada makna untuk Allah, ada makna untuk Allah. Karena nisf al-awwal tahmid lillah ta'ala tamjid wa sana'i alaihi wa tafwidu ilaihi. Karena bagian yang pertama itu adalah memuji Allah, menyanjungnya, memujanya, menyerahkan diri kepadanya. Wa nisfu tsani, pembagian yang kedua adalah su'alun wa talabun wa tadarru'un wa iftiqar. Pembagian yang kedua, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bagian kedua, di situ terdapat permohonan, permintaan, tadarru, merendahkan diri kepada Allah dan berharap sangat kepada Allah. Membutuhkan kepada Allah. واحتج القائلون بأن البسملة ليس من الفاتحة بهذا الحديث. Orang-orang yang mengatakan bahwa bismillah bukan dari Al-Fatihah, dia berargumen dengan hadis ini. Kenapa? Wa huwa min awdahi muhtajju bihi. Ini adalah di antara dalil yang betul-betul jelas apa yang mereka jadikan sebagai argumen. Bahwa betul-betul nyata bismillah itu tidak bagian dari Al-Fatihah. Kenapa? Qalu, mereka mengatakan, li'anna sab'u ayatin bil ijma'. Karena Al-Fatihah itu adalah 7 ayat bil ijma'. Sepakat ulama. Fathalatun fi awaliha zana'un awaluha alhamdulillah. Dan ayat 3 pertama itu adalah pujian. Pertamanya adalah alhamdulillah. Yang kedua adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin. Wa thalathun, yang tiga lagi adalah doa. Awal dari doa itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Wasabi', berarti ada 3 pertama, 3 yang kedua, baru 6. Yang ketujuhnya mana? Yang ketujuhnya mutawassithah, tengah-tengah. Tapi kan tadi ayat mau dikatakan ayat itu 7. 3 pertama, 3 terakhir, lalu masih kurang. Yang 7-nya mana? Yang tengah-tengah. yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qalu, mereka mengatakan, wa li'annahu subhanahu wa ta'ala qala qassamtu salata bayna wa bayna 'abdi nisfayn fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil 'alamin dan seterusnya. Mereka mengatakan karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku bagi sholat antaraku dan antara hambaku dua bagian apabila hambaku berkata alhamdulillah falam yadhkur bismillah basmalah walau kana minha ladhakara, tidak, Allah tidak sebutkan di situ bismillah. Kalau seandainya basmalah ini bagian dari Al-Fatihah, tentu telah disebutkan oleh Allah. Wa ajaba ashabuna wa ghairuhum mimman yaqulu anna al-basmalah ayatun min al-Fatihah bi ajillah. Lalu orang yang berpandangan bahwa bismillah itu adalah bagian dari Al-Fatihah, mereka menjawab perkataan orang yang pertama. Antara jawaban bantah-bantah kayak gini sudah biasa, tapi ilmiah. Ya. Di antara jawabannya, ahadu ma'anna tentang tansif a'idu ila jumlatus salat la ila al-fatihati. Ada hakikatan lafzi. Kalau kita lihat pembagian itu, pembagiannya kembali kepada sholat, bukan ke Al-Fatihah. Mahakikat dari lafaz itu, ya, sholat itu ada pujian, sanjungan, dan ada permohonan. Yang kedua dia katakan, anna tansif a'idu ila makhtas bil-fatihah min ayatul kamilah. Bahwa pembagian terhadap Al-Fatihah ini dia khusus di Fatihah ditinjau dari ayat secara menyeluruh, ya, dan yang lainnya banyak perkataan-perkataan, akan tetapi kita lihat jauh dari zahirnya. Zahirnya jelas sekali bahwa tidak disebutkan di situ Al-Fatihah. Baik. Qauluhu fa idza qala 'abdu ihdina siratal mustaqim. Di sini dia sebutkan dalam sebuah riwayat dari wa fi hadhihi riwayah dalilul 'ana ihdina wa ma ba'dahu ila akhir surah thalatha ayatin la ayatan. Ya, perkataan hamba ihdina siratal mustaqim dan seterusnya, ini dalil menunjukkan bahwa dari ihdinas siratal mustaqim sampai selesai itu 3 ayat, bukan 2 ayat. Karena dilihat apa? 3 pertama, 3 terakhir, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di tengah. Dalam permasalahan ini terjadi perbedaan pandangan ulama karena kembali kepada permasalahan apakah bismillah ayat atau tidak. Bagi mengatakan Al-Fatihah tidak termasuk ayat dari surah Al-Fatihah, maka yang terakhir itu 3 ayat. Siapa mengatakan dia adalah bagian dari Al-Fatihah, maka ayat belakangan itu yang terakhir itu adalah 2 ayat. Baik. Hadis dari Abu Hurairah, perkataannya mengatakan, inna Rasulullah SAW qala la salata illa biqira'atin, tidak ada salat kecuali dengan membaca. Qala Abu Hurairah, wa ma'alanna Rasulullah a'lannahu lakum wa ma akhfahu akhfainahu lakum. Apa yang dijelaskan oleh Nabi maka kami jelaskan, apa yang disembunyikan oleh Nabi kami sembunyikan. Maksudnya di sini apa yang dijaharkan oleh Nabi dalam bacaan kami juga jaharkan. Apa yang disirkan oleh Nabi kami sirkan. Lalu waqad ajma'at al-ummah 'ala al-jahr bil-qira'ati fi raka'atayn subh jum'ah wal-awlayayn min al-maghrib wal-isha. Sepakat umat bahwasanya bacaan jahar di dalam dua rakaat subuh Jumat, dua rakaat yang pertama dari sholat maghrib dan isya. Sepakat ulama atau umat mana sepakat. Wa 'ala al-israr fi adh-dhuhri wal 'asri wa thani wa thalithatu al-maghrib wal ukhrayn fi al-isha. Dan disirkan dalam sholat zuhur, asar, rakaat ketiga dari maghrib dan dua rakaat terakhir dari isya. Wakhtalafu fil 'id wal istisqa. Terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah hukum sholat id dan sholat istisqa. Pemadhabuna al-jahru, madhab kami yakni Syafi'i, dijaharkan bacaannya. طيب الجهر فيهما وفي نوافل الليل dan di dalam salat-salat sunat malam dijaharkan salat malam. Termasuk kalau sholat sunat malam pun boleh dijaharkan. Ya. Waqila, ada yang mengatakan wa fi nawafil al-laili, di dalam sholat-sholat malam ada yang mengatakan dan dijaharkan. Ada yang mengatakan antara jahar disirkan. Ya. Sholat id dan istisqa mazhab Syafi'i dijaharkan. Di dalam sholat sunat malam, baik sunat qabliyah atau ba'diyah malam atau sholat malam, ada yang mengatakan dijaharkan, ada yang mengatakan antara dijaharkan dan disirkan. Wa nawafilun nahari yusarru biha. Sholat sunat siang maka disirkan. Wal kusufu yusarru biha naharan yujharu laylan. Salat gerhana siangnya disirkan, malamnya dijaharkan. Wal janazah yusarru biha laylan wa naharan. Salat jenazah disirkan bacaannya baik malam maupun siang. Wakilah jujharu lailan, ada yang mengatakan dijaharkan pada malam. Terjadi perbedaan pada ulama di sini. Ya. Walau fatahu salatu lailatin kal isya'i faqadha fi lailatin ukhra jahran aw jahra. Kalau seandainya dia lupa dengan salat isya lalu dia ganti pada malam yang lain, maka tetap dia baca dengan jahar. Wa in qadaha naharan fawajahani. Kalau dia lakukan pada siang hari, jadi ini sholat isya, lupa dia, teringat waktu duha, maka ada dua pendapat, disirkan atau dijaharkan nih. Ya, yang terkuat pendapat adalah disirkan, karena pelaksanaannya adalah pada siang. Baik. Menjaharkan atau mensirkan sholat itu hukumnya sunnah. Kalau seandainya dia tinggalkan, sholatnya tidak tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi. Ya, misalkan ada orang yang menjaharkan salat siang, salat zuhur. Apakah batal salatnya? Tidak batal. Ya, tidak perlu sujud sahwi pula. Kalau seandainya dia mensirkan sholat malam, sholat maghrib, dia jadi imam disirkan, ya. Kalau untuk mengingatkannya hanya cuma subhanallah, cuma tidak perlu ada sujud sahwi, ya. Firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qara bi ummil kitab ajza'at anhu wa man zada fa huwa afdal." Siapa membaca induk kitab yakni Al-Fatihah, maka sudah cukup. Siapa melebihi dari itu lebih afdal. Baik. Fihi, di dalam hadis ini dalilun li wujubil Fatihah. Terdapat dalil wajibnya Al-Fatihah. Wa annahu la yujzi ghayruha, bahwasanya tidak bisa diganti atau sah dengan bacaan yang lain. Kalau Al-Fatihahnya sudah bagus, ya, dia sudah hafal Al-Fatihah, dia ganti dengan surat-surat yang lain, maka tidak sah. Wa fi istihbabus surah ba'daha. Dalam hadis di atas menunjukkan anjuran untuk membaca surat setelah Al-Fatihah. Karena di sini dikatakan wa man zada fa huwa afdal. Siapa yang menambahnya maka dia adalah lebih afdal. Wa hadha mujma'un 'alayhi fi subhi wal jum'ati wal ulayl min kulli salawati. Wa huwa sunnatun 'inda jami'i ulama. Maka ini telah disepakati di solat subuh berarti dua rakaat, ya. Kalau seandainya misalkan amin, kan sudah amin imam kan, Allahu Akbar kata imam, nah, apa kita subhanallah, sudah ikuti imam idza raka'a farka'u, ya. Bahwa pada sholat subuh, Jumat, dua rakaat pada setiap sholat, ya, itu sudah sepakati bahwa wahwa sunnatun 'inda jami'il ulama, dianjurkan untuk membaca surat. Bacaan surat ini menurut semua ulama hukumnya sunnat. Kalau bisa bagus gitu. Kalau tidak, apakah perlu sujud sahwi? Tidak. Ya, jadi mungkin imam agak tergesa-gesa dia. Sudah Al-Fatihah aminkan lalu dia takbir untuk ruku. Kita ikut-ikut sah. Ya. Wa haqqaqa Abu Iyad rahimahullahu taala an ba'd ashab Malik wujub surah. Abu Iyad menukilkan dari sebagian pendapat mazhab Maliki bahwa wajib membaca surat itu. Wa amma surat fi thalith wa rabi'. Adapun bacaan surat pada rakaat ketiga atau keempat dan keempat, terjadi perbedaan pandangan ulama apakah dianjurkan atau tidak dianjurkan. Malik tidak menyukai itu, jadi tidak perlu ditambah lagi. Malah dia memandang makruh kalau seandainya ditambah lagi. Ya, kemudian, wastahabu Syafi'i fi qaul al-jadid dun al-qadim. Imam Syafi'i menganjurkan ditambah pada rakaat berapa? ketiga dan keempat. Ini dalam pendapatnya yang baru, tidak pada pendapat yang lama. Wal qadimu huna asah. Ini menurut Imam Nawawi. Bahwa pendapat Imam Syafi'i yang lama, yaitu tidak menganjurkan dua rakaat belakangan, ya, itu yang lebih tepat. Waqala akharu wa huwa mukhayyar in syaa qara wa in syaa sabbaha wa hadza dha'if. Sebagian orang mengatakan dia boleh memilih, dia ingin membaca atau bertasbih. Ini adalah pendapat yang dha'if. Mungkin kalau kita membaca buku Syekh Albani rahimahullah ta'ala, maka kita temukan bahwa Nabi kadang-kadang dia membaca. Maka kalau ada yang membaca, tidak diingat. Ya. Baik. Wa tustahabu suratu fi salatin nafilah. Dianjurkan untuk membaca surat di dalam salat nafilah. Salat sunat. Walaupun wajibnya adalah Al-Fatihah, maka dianjurkan untuk membaca surat. Wala tustahabu fil janazah ala asah. Maka tidak dianjurkan membaca surat setelah membaca Al-Fatihah di dalam salat jenazah. Ya. Li'annaha mabniyatun 'ala takhfif. Karena salat jenazah itu didasari oleh keringanan. Salatnya aja enggak ada ruku dan sujudnya. Hanya berdiri aja. Jadi ada yang keringan. Wa la yuzadu 'ala al-Fatihah illa at-ta'min aqibah. Tidak ditambah dari Al-Fatihah kecuali amin setelah kita membaca Al-Fatihah. Yustahabu an takuna suratu fi subhi wal awla aw awwalayni min adh-dhuhr min tiwal al-mufassal. Dianjurkan surat yang dibaca pada salat subuh dan dua rakaat pertama zuhur itu adalah bacaan yang panjang dari tiwal mufassal. Apa itu tiwal mufassal? Surat-surat yang ayat-ayatnya pendek itu namanya mufassal. Terbagi kepada dua, terbagi kepada tiga. Tiwalnya, sedangnya, dan kesarnya yang pendek. Yang tiwalnya ini mana? Mulai dari dari Fusilat kalau tidak salah. Ya, itu termasuk tiwal mufassal. Ayatnya panjang, suratnya panjang, tapi ayat-ayatnya pendek-pendek. Wa fil asri wal isya'i min awsatihi. Allah asar dan isya yang tengah-tengah. Kalau kita lihat tengah-tengahnya mulai dari juzwa ke 27-28 ya, mujadilah atau mujadalah itu sudah sedang lah. 28-29 sedang. Kemudian pada solat maghrib min qisari, ya, yang pendek-pendek ini, mulai dari atau juz yang terakhir, yang paling pendek sekali mulai dari wadduha itu sangat pendek. Waktalafu fi tatwili al-qira'ah fil ula 'ala thaniyah, wa ashharu 'indana annahu la yustahab. Terjadi perbedaan pada ulama memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua. Yang terkenal dalam mazhab Syafi'i tidak dianjurkan. bal yusawwi bainahuma, agar tapi disamaratakan, wal asha'anu yatul ula lil hadis sahih. Akan tetapi yang benar kata Imam An-Nawawi, ini menunjukkan Imam Nawawi ini dia tidak taklid dengan mazhabnya, tapi dia mengikuti kepada dalil. Apa dia katakan? Yang asah, pendapat yang terkuat, bahwa dia panjangkan yang pertama lil hadisi as-sahih, karena dasarnya hadis yang sahih. Kalau menurut Syafi'i, mazhab tidak dipanjangkan, malah sama ratain aja. Tapi beliau mengatakan enggak, yang benar itu adalah sesuai dengan hadis dipanjangkan yang pertama. Wa kana yatulu fil ula ma la yatulu fil tsaniyah. Ya, bahwasanya dia panjangkan yang pertama, tidak panjangkan yang kedua. Baik. Wahithu syuri'at surah, di mana disyariatkan surat, membaca surat. Fatarakaha, lalu dia tinggalkan tidak baca surat. Fatatul fadilah wa la yasjudu lisahwi. Dia terluput dari kebaikan, keutamaan. Tapi tidak perlu sujud sahwi. Wa qira'atu suratin qasirah afdal min qira'ati qadriha min tawilah. Membaca surat yang pendek lebih afdal daripada bacaan yang panjang, min qira'ati qadriha min tawilah. Ya, daripada membacaannya yang panjang. Jadi mungkin wallahu a'lam maksudnya satu surat itu lebih baik daripada separuh surat gitu. Jadi lengkap. Wa yaqra' 'ala tartibil mushaf. Dibacalah sesuai dengan tertib mushaf. Wa yakrahu 'aksuhu. Yani makruh kalau dibalik. Ya, misalkan dia baca wadduha, setelah itu dia baca wallayli idza yaghsha. Dia baca pada rakaat pertama watin, kemudian rakaat kedua dia baca wadduha. Tapi ndalah dia baca pada rakaat pertama wadduha, pada rakaat yang kedua watin. Ini sebaiknya. Ya. Wala tubtilu bihi shalah. Tapi solat tidak batal kalau dibaliknya. Misalnya. Yang tidak boleh itu dibaca ayat dari belakang, surat itu dibaca dari belakang dibalik. Ayat belakang dulu kemudian mundur dia baca, itu tidak boleh. Karena penyusunan ayat itu tauqifiyah. Penyusunan ayat itu tauqifiyah. Datang dari Allah. Tapi penyusunan surat ini kesepakatan para sahabat. Sebab Nabi pernah membaca dalam solatnya, dia membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian setelah itu dia baca An-Nisa, kemudian dia baca Ali Imran. Nah, kalau dapat kita urut. Baik, kalau seandainya pada rakaat pertama dia baca qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua apa yang baca? Kalau dia punya baca itu, ya jadikanlah qul a'udzu birabbin nas pada rakaat kedua. Ya. Dari awal dari Al-Baqarah lagi. Baik. Ini masih dalam qiraah ya. Wa yajuzu al-qira'ah bil qira'at as-sab'. Boleh membaca dalam bacaan salat kita dengan qira'ah yang 7. Wa la yajuzu bisyawadz. Tidak boleh membaca qira'at asy-syadz. ada qira'ah mutawatirah, ada qira'ah syadzah. Enggak boleh qira'ah syadzah. Qira'ah syadzah itu yang tidak masyhur. Ya, tidak terkenal. Tapi yang boleh itu mutawatir. Yang tujuh itu. Warash, qalun dan yang lainnya. Tapi perlu kita informasikan ke jamaah dulu. Fatwa dari Lajnah Daimah tidak boleh membaca itu jika berbeda dengan bacaan kaumnya. Sebab nanti bertengkar. Ya? Ketika misalkan firman Allah Subhanahu wa taala wa in ja'akum fasikum binaba'in fatathabbatu, di belakang ada fatabayyanu, belakang lagi fatathabbatu. Keduanya ada qira'ahnya. Ya. Maka oleh karena itu hendaklah dia cukup dengan membaca apa yang masyhur di kalangan masyarakatnya. Kalau kita adalah riwayat Hafs bin Asib, kalau di Maghrib, Maroko, Jazair, Tunis itu Warash. Jadi jangan dibalik. Ya. Tapi kalau bagaimana kalau seandainya di kampus atau di masjid pondok pesantren di situ diajarkan qiraat, ya enggak apa-apa. Latihan dia. Tapi kalau di luar di umum enggak boleh. Karena akan muncul fitnah. Baik. Wa idza lahana fil Fatihati lahnan yakhillu al-ma'na kadhammi ta ad'amtu au kasriha an'amti au kasr al kafi iyyaki batalat salatuhu. Kalau seandainya dia keliru lahan itu salah dalam membaca di dalam Fatihah, kesalahan yang betul-betul fatal merubah makna seperti mensukun, mendomahkan tak, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, ini yang benar ya? Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Kalau dia domahkan an'amtu, yang aku beri nikmat, atau dengan kasrah an'amti, yang engkau wahai perempuan ya beri nikmat, atau mengkasrahkan di kaf iyyaka na'budu dibaca iyyaki, itu kan ke perempuan, maka batal sholatnya. Ya. Wa illam yakhillu al-ma'na, kalau seandainya tidak merubah makna. Ka fathatil ba' min al-maghdub 'alayhim. Yani memfathahkan atau membaris ataskan ba'. Ghairil maghdubi. Ya, lalu dia ghairil maghduba alaihim. Ya. Seharusnya kasrah dia fathahkan. Tapi tidak merubah makna. Maka karaha walam tabtu shalah. Dan hukumnya makruh, tapi tidak membatalkan sholat. Kalau di atas tadi itu namanya khata'ul jali, kesalahan yang betul-betul jelas merubah makna, ya merubah tu dengan ta, ti, itu pelakunya itu merubah. Ya. Baik. Wajib tertibul qira'atul Fatihah wa muwalatuha. Wajib mentertib Al-Fatihah. Jangan dibalik. Ya. Dan muwalah, muwalah itu berkelanjutan. ويجب قراءتها بالعربية ويحرم بالعجمية ولا تصح صلاة بها. Wajib membacanya Al-Fatihah itu dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa non Arab diterjemahkan, ya, dengan dia mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, sangat salah, enggak salah, batal salatnya, ya. Sawa'un 'arafa al-'arabiyya am la, baik dia itu tahu dengan bahasa Arab atau tidak, wajib dia dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa lain. Wa syaratu fil qira'ati wa fi kulli adhkari isma'u nafsahu wal akhras wa man fi ma'nahu yuharik lisanahu wa syafatayhi bihaythu imkan wa yajzi'uhu bihasab al-imkan wa yajzi'uhu wallahu a'lam. Jadi bilang disyaratkan di dalam membaca, coba lihat, setiap zikir yang dibaca isma'u nafs, memperdengarkan dirinya, berarti betul-betul kumat kami. Wal akhras, orang yang tuli gimana cara mendengarkannya, ya, dan orang-orang yang semakna dengan dia, dia gerak-gerikkan lidahnya dan mulutnya, kumat kami, semampunya. Ini orang yang bisu pun gerak-gerikan mulutnya. Ya, walaupun kita lihat di dalam subhanallah di Arab Saudi, orang bisu juga bisa hafal Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'annya dengan tangan. Lihat di internet ya, subhanallah. Coba dilihat di Arab Saudi itu masyaallah. Saya melihat sendiri orang yang pincang, orang yang buta, ya, itu tetap memiliki hak kerja menjadi PNS. Ya mungkin dia bisa modal apa kata orang Minang, ya, orang butuh suruh untuk apa, pambil aswang, ya, yang tuli untuk menembak badia. Artinya memang tetap dimanfaatkan gitu, tidak dibuang. Kalau kita kan kadang-kadang lebih mendekat kepada dibuang. Nah sampai subhanallah orang yang bisu pun, bisa menghafal Al-Quran. Ada kejadian sekali waktu saya di Pekanbaru dekat rumah Ustaz Ali. Ini orang ramai, tapi dia yang senyap. Tahu-tahunya mereka ini adalah orang-orang yang bisu semua. Baik. Bihasab al-imkan, cukup semampunya, wajzi'uhu, dan itu sudah sah. Jadi dengan wallahu alam, dengan demikian kita semakin tahu dan jelas bahwa bacaan di dalam solat itu kita harus komat kami, kita harus gerakkan lidah bibir kita, itu namanya membaca. Kalau bisa kita perdengarkan diri kita, bisa tanpa mengganggu orang lain, tapi jangan bismillahirrahmanirrahim, itu ganggu orang samping, ya, itu jahar, antara jahar dengan sir namanya itu mengganggu, cukup mengganggu itu, cukup mengganggu orang sebelah, jangan, ya, bukan suaranya sedikit, itu cukup mengganggu. Nah ini kita hindari. Yang tahu dengan bacaannya kita. Ya, wallahu ta'ala alam. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Salam Muhammad wa ala alihi wa sallam jema'in. Pertanyaan kita undurkan setelah pembahasan besok insyaAllah. Ya, tinggal sedikit. Wallahu ta'ala alam. Salam Muhammad wa ala alihi wa sallam jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.